بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فرغتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-91 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله تعالى: باب لا تقل قبح الله وجهه. باب janganlah engkau mengucapkan, janganlah engkau mendoakan orang lain dengan ucapan قبح الله وجهه, semoga Allah menjelekkan wajahnya. Bab ini diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari langsung dari lafaz hadis yang akan dibawakan oleh beliau berikut ini. Qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal, thiqah, terpercaya orangnya. Qala haddatsana ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah, seorang imam. An ibn Ajlan, ibn Ajlan namanya Muhammad ibn Ajlan. An Sa'id, dia adalah Sa'id ibn Abi Sa'id. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال, dari Nabi صلى الله عليه وآله وسلم beliau bersabda, لا تقولوا قبح الله وجهه, kalian jangan mengucapkan, jangan berdoa قبح الله وجهه, semoga Allah jelekkan wajahnya. Ibnu Ajlan saduq, jujur orangnya, dihasankan hadisnya. Sa'id ibn Abi Sa'id ini thiqah, namun pada riwayat Muhammad bin Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurairah padanya ada kelemahan. Silsilah ibn Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah ada kelemahan. Hadis ini sangat jelas, sangat tegas menunjukkan larangan doa seperti ini. Tidak boleh Ketika Anda marah kepada seorang atau murka kepada pembantu atau marah kepada para pegawai, karyawan, budak atau semisalnya atau kepada anak, tidak boleh sampai mendoakan kalimat ini. Qabbahallahu wajha. Semoga Allah menjelekkan wajah. Ini larangan tegas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab larangan tersebut? Dibawakan pada hadis yang berikutnya lagi. Kita baca lagi ya. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Abdullah ibn Muhammad di sini dimungkinkan dia adalah Al-Musnadul Ju'fi Siqah atau Ibn Abi Syaibah. Sama-sama Siqah ya. Sebab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau memiliki guru yang bernama Abdullah bin Muhammad, 4 orang. Semuanya namanya Abdullah bin Muhammad. Dan semuanya Siqah, terpercaya. Tidak ada masalah. Qala haddatsana Ibn Uyainah. Sufyan Ibn Uyainah yang tadi. An Ibn Ajlan. Dari Ibn Ajlan, itu Muhammad. Muhammad bin Ajlan. An Sa'id an Abi Hurairah. Dari Sa'id, itu Ibn Abi Sa'id. Dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, La taqulanna qabbahallahu wajhak. Janganlah kalian mengucapkan semoga Allah menjelekkan wajahmu, wa wajha man ashbaha wajhak, dan wajah orang yang mirip dengan wajahmu. Tidak boleh, larangan keras. Ini ucapannya Abu Hurairah. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam alaihi salam ala suratih. Sebab Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam ala suratihi, dengan bentuknya, dengan gambarnya. Ini mauquf ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sanadnya sama dengan yang di atas dan memiliki beberapa jalan yang lainnya sehingga dinyatakan hasan oleh para ulama. Baik. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis yang pertama, hadis ini menunjukkan dengan jelas dan tegas larangan doa seperti ini. Larangan doa yang berisikan menjelek-jelekkan wajah seseorang. Yang namanya larangan dalam Islam, hukum asalnya ialah haram. Sehingga di sini menunjukkan hurmatu hadza doa. Keharaman doa dengan lafaz seperti ini. Qabbahallahu wajhak atau wajhah atau wajha man ashbaha wajhak. Tidak boleh. Disebutkan di sini alasannya. Kenapa Rasulullah SAW melarang kaum muslimin doa seperti itu? Disebutkan, fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratih. Sebab Allah azza wa jalla menciptakan Nabiullah Adam dengan gambarnya, dengan bentuknya. Dengan bentuknya. Kalimat ini, khonamtina azakumullah, fa inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Suratihi. Dengan bentuknya. Nya di sini kembali kepada apa? Apa kembali kepada surati Adam? Bentuk Adam yang asli. Ataukah kembali kepada Allah? Ala suratihi ay ala suratillahi ta'ala. Bentuk dan gambarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama, ada yang menyatakan bahwasanya ini, dhamir ini kembali kepada Allah. Sehingga maknanya, fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi ay suratillahi ta'ala. Allah menciptakan Nabi Allah Adam tamam dengan bentuknya Allah, surahnya Allah. Jadi dikuatkan dengan beberapa riwayat yang lainnya dengan lafaz fa inna Allah khalaqa Adam ala suratir rahman Ar-Rahman nama Allah. Dengan bentuknya Allah. Ada yang mengatakan demikian. Tamam, bila demikian ihwanatina azakumullah berarti hadis ini menetapkan sifat as-surah bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yang namanya surah, sifat yang namanya surah, bentuk. Namun prinsip kita kaum muslimin ialah seperti yang disebutkan dalam firman Allah Taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalaupun hadis ini menetapkan sebuah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakini itu sifat kesempurnaan. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan apapun, siapapun dari kalangan makhluknya. Allah beda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Naam. Ada lagi yang mengatakan, ini pendapat yang kedua, bahwasanya dimaksudkan dengan hadis ini ialah fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi ay ala surati Adam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiul Adam itu dengan bentuknya Nabiul Adam yang asli, surati Adam, bentuknya Adam yang asli. Yang disebutkan dalam hadis panjangnya itu ialah situna zira'an. Tingginya beliau itu 60 zira'. 60 begini. Ini namanya apa ini? Hasta. Ya, hasta. 60 begini. 60 hasta. Kamu naikkan ke atas. Wallahu a'lam berapa meter tingginya itu ya. Segini berapa meter ini? Ada setengah meter? Hah? Ada setengah meter? Anggaplah setengah meter sudah. Kalau 60 berarti 30 meter tingginya. Perkiraan lah 30 meter ke atas. Ada yang mengatakan demikian. Allah menciptakan Nabi Allah Adam dengan bentuk aslinya dia 60 meter. Jadi 60 meter. 60 hasta. Ada. Sehingga tidak menunjukkan adanya sifat Allah yang namanya as-surah. Tapi ini ialah bentuknya Nabi Allah Adam sendiri. Begitu. Ada lagi yang mengatakan tidak. Tidak. Hadis ini ialah ala suratihi ay ala suratir Rahman. Surahnya Allah. Tetapi tidak menetapkan sifat surah bagi Allah. Sudah paham? Tetapi maksudnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah dengan surah, dengan gambar, dengan bentuk. Dari bentuk-bentuk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Allah menciptakan Nabi Allah Adam dengan bentuk, dengan gambar. Dari bentuk-bentuk dan gambar-gambar yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surah makhlukah. Gambar atau bentuk yang makhluk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, kalimat surah ini disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Rahman min babit tashrif. Disandarkan kepada Allah mengandung makna pemuliaan. Untuk memuliakan, menghormati, mengagungkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga bentuknya dia disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah. Jadi kalau ada makhluk yang kemudian disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu mengandung makna pemuliaan. Seperti Baitullah, rumahnya Allah di Ka'bah. Ini makhluk dia. Tapi mulia. Mulia. Disebutkan Naqatullah. Dalam sebuah ayat tentang Nabiullah Saleh itu. Naqatullah. Untanya Allah. Maksudnya unta ciptaannya Allah. Namun disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min babit tashrif. Untuk memuliakan unta ini. Ini unta yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malullah, hartanya Allah, makhluk, ini harta yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta zakat, sedekah, wahada. Dan paham ya, ada yang mengatakan demikian, demikian, dan demikian. Ala kulli hal, yang paling penting di sini fanatina azakumullah ialah larangannya. Kita dilarang keras untuk mengucapkan kata-kata doa seperti ini. Qabbahallahu wajhak. Doa kejelekan untuk wajah seseorang. Tidak boleh, hukumnya haram. Saya paham ya? Sebab ini ciptaannya Allah ya, ikhwan. Ini wajah Allah yang menciptakan, bukan orang itu yang menciptakan. Entah itu wajahnya itu kayak apa bentuknya. Mungkin nireng gewedeng kayak patatnya wajan barangkali. Sudah kayak begitu, hidungnya mancung ke dalam. Ke dalam itu bakal ke depan. Hah? Sudah seperti itu. Almuhim, wajah yang mungkin kita pandang jelek. Tidak boleh kita mengatakan, qabbahallahu wajhak. Tidak boleh. Kenapa? Itu ciptaannya Allah Taala. Anda tidak boleh menghina, melecehkan ciptaan Allah Taala. Bukan kemampuan orang tadi. Dikasih wajah begini ya, minallah ya akhi. Bukan bapaknya atau ibunya yang memodifikasi wajah kamu seperti ini. Ini minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah ini pelajaran. Ini berlaku ketika Anda sedang menghadapi pembantu Anda, budaknya Anda kalau punya budak, karyawan Anda, pegawai Anda, anak Anda, orang lain seluruhnya. Ketika Anda marah sama dia, Anda marah sama dia, ada masalah sama dia, jangan sampai terlontar kata-kata ini. Ini hukumnya haram. Jangan sampai ada kata-kata qabbahallahu wajhak. Juga menunjukkan di sini khana bin azakumullah bahwasanya wajah itu adalah tempat kemuliaan. Sehingga tidak boleh direndahkan atau dilecehkan. Dari sini khana bin azakumullah akan kita baca nanti insyaallah hadis yang berikutnya. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk memukul wajah orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Ini wajah tempat yang mulia, dimuliakan ya. Paham? Dimuliakan. Dan juga ada larangan tadi, larangan untuk mendoakan kejelekan pada wajah. Maka memukul wajah pun juga tidak boleh. Kita baca ya, supaya tambah mantap. Qala rahimahullahu taala bab yang berikut. Liyajtani bil wajha fiddarbi, hendaklah dia menjauhi wajah ketika memukul seseorang. Ini babnya dalam bentuk anjuran sama dengan hadisnya. Kita baca. Qala haddatsana Khalid ibn Makhlad Al-Qutwani. قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي قال حدثني محمد بن عجلان yang tadi. قال أخبرني أبي bapaknya ini عجلان وسعيد سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda idza daraba hadukum khatimahu, apabila salah seorang di antara kalian hendak memukul pelayannya, memukul pembantunya, falyajtani bil wajha, maka hendaklah dia menjauhi yang namanya wajah ini. Jauhi. Naam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ya. Akhraj al-Bukhari fi sahihihi. Dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga sahih. Ini dia. Dikarenakan wajah itu tempat yang mulia, tempat kemuliaan seseorang, maka yang pertama dilarang mendoakan kejelekan pada wajah. Tidak boleh Anda mengatakan qabbahallahu wajhak. Tidak boleh. Sisi yang kedua, ketika Anda hendak menghukum anak atau pegawai atau karyawan atau pembantu atau lagi tengkar sama seseorang, hindari yang namanya wajah. Hadis ini menggunakan lafaz perintah. Fal yajtanibil wajh. Menunjukkan wujubul istinab. Wajib hukumnya menjauhi yang namanya wajah. Mafhumnya, kalau sampai Anda memukul wajah, hukumnya haram. Hukumnya haram memukul wajah, ya. Tamam? Ini satu sebagai tempat kemuliaan. Sisi yang kedua, yang namanya wajah ini, tempat yang sensitif. Wajah dan juga kepala. Secara utuhin. Sangat sensitif. Ya, rawan terjadi hal-hal yang diinginkan. Orang kalau kena pukul wajahnya itu bisa berapi. Nyambungnya itu ke bagian inti dia ini. Ini ada saraf-sarafnya segala macam. Tanyakan sama para dakatirah ini. Ini banyak dokter di sini. Semuanya orang tahu dan sepakat. Ini tempat yang sangat membahayakan. Pukul kepalanya, pukul wajahnya, bisa mut orang itu. Kadang dia pingsan, mungkin dia geger otak, mungkin dia bisa hilang ingatan, mungkin dia bakal mati, dan segala macamnya. Lebih daripada itu, larangan Rasulullah SAW dan juga tempat kemuliaan Bani Adam. Ingat, hati-hati dalam perkara takjib mendidik anak. Sejengkel apapun kamu sebagai bapak atau sebagai ibu, sebagai orang tua, kepada anakmu yang bandelnya itu, tolong jangan sampai bagian-bagian berbahaya itu kamu sentuh. Jangan kemudian kamu kampleng kepalanya, begitu. Pakai ininya atau pakai ininya, duwer begitu. Ya namanya orang sedang marah, gak terkontrol ya ikhwan. Saking marahnya itu, mungkin rasanya seger ini kalau kemudian memukul anak satu yang bandel ini. Gak terkontrol. Jadi ketika itu, kamu menggerakkan semua tenaga kamu, kena anaknya kamu, seger otak. Hilang ingatan. Mungkin bisa mati dia. Atau mungkin pas kena kepalanya. Bongkok mungkin ininya, sebelah sininya bongkok, benjol-benjol begitu. Membahayakan. Demikian pula pembantu. Demikian pula kalau didik istri, bling-bling itu. Jangan sampai kena kepala ya. Atau kena wajah. Allahu musta'an. Ini bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat mulia, menunjukkan kepada kita Islam pun juga sangat menghargai dan menghormati dan menjaga tempat-tempat sensitif Bani Adam. Ya, dimuliakan ya. Dari sini Hadirin azakumullah menunjukkan keharaman tindakan-tindakan yang sifatnya menghina wajah. Nah, boleh. Apa contohnya kira-kira? Wajah seseorang, kamu kasih pantatmu. Sedangkan dia lagi duduk, kemudian kamu kasih pantatmu. Namanya jus. Itu kebiasaan orang Indonesia, apalagi orang Arab sana, itu merupakan pelecehan yang amat sangat dahsyat itu. Itu bisa kelahi, duel di lapangan itu. Untuk urusan wajah kamu dikasih pantat itu. Kurang ajar ini. Siapa kamu? Kalau berani duel, ini namanya orang marah. Padahal enggak harus demikian. Bahkan. Ini hukumnya haram. Nah, boleh kemudian kamu dengan sengaja, saudara kamu lagi duduk, kamu kasih pantatnya kamu. Namanya sih. Atau kamu kasih kakinya kamu. Misalkan dia sedang tidur. Dibangunkan kepala aja dengan sama kaki. Kum. Kaki ibu itu dipakai bangunkan teman, tapi bagian wajahnya yang kena. Yalah, bangun. Dah siap. Orang terbangun, apa ini? Kok kepalanya orang dia? Langsung bakal marah. Kenapa sih? Karena ini tempat kemuliaan, kemuliaannya Bani Adam. Maka tidak boleh, khonatina azakumullah. Islam sangat memperhatikan perkara yang seperti ini. Apalagi tindakan-tindakan yang sampai mencederai muka. Makanya saya mau tanya sekarang ini. Saya mau tanya. Entah. Sekarang apa hukumnya tinju? Tinju. Tinju itu bahasa Arabnya namanya mulakamah. Mulakamah. Tinju. Rinci itu yang sasaran, sasaran intinya apa? Ini ya, bagian sebelah sini ya. Boleh, apa namanya, perutnya dipukul begitu. Boleh perutnya. Tapi gak dapat nilai. Gak dapat nilai ya, Pak. Jadi dipukul ininya, gak dapat nilai. Kalau pas kena sebelah sininya, itu nilainya besar itu. Dihitung sama sama jurinya itu. Ya, kalau sampai kemudian bisa mukul pas belah apanya begitu. Kemudian dia tergeletak, dihitung 1 sampai 10, gak bangkit. TKO itu sudah itu. Ya. Hukumnya apa ini? Kenapa kok haram? Gitu ya. Haramnya ya kena larangan ini. Langsung masuk pada larangan riwayat ini. Idza daraba ahadukum khatimahu falyajtanibil wajh. Nah, boleh mukul wajah. Sehingga fatwa ulama sekarang. Tamam, ulama sekarang ini ya, Pak. Terbentuk di Majma'ul Fiqhi, perkumpulan fiqih para ulama yang tergabung dalam Rabi'ul Alam Islami. Mereka membuat ketetapan dengan ijma, kesepakatan yang hadir di situ, hurmatul mulakamah. Hukumnya haram, yang namanya tinju. Haram ya. Tadi satu dikatakan bagian yang dipukul ialah wajah, langsung melanggar sabdanya Rasulullah SAW. Sisi yang kedua, bisa membahayakan kedua belah pihak yang bertarung. Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, wala tulku fi aidikum la tahlukah, dan kamu jangan melemparkan jiwa-jiwa kalian dalam kehancuran. Juga Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, la darar wala dirar, tidak boleh ada kemudaratan dan juga membahayakan pihak lain dalam Islam. Yakni dikarenakan banyak sekali unsur kemudaratannya, maka hukumnya haram yang namanya tinju. Ada namanya tinju itu tidak boleh ya. Kalau tidak boleh, sepakat nih, tidak boleh. Tidak boleh ya? Ayo. Saya mau tanya lagi setelah itu. Anda ya? Terus, bagaimana hukumnya hasil petinju itu? Ya, orang tinju itu dibayar. Yang menang dibayar, yang kalah ya dibayar. Kait. Misalkan ini bulan, panding lawan bulan. Siapa? Ini kita kenal sekarang siapa? Siapa yang terkenal sekarang ini? Yang Indonesia, siapa? Siapa? Christian. Bukan Elias Pikal lagi. Zaman saya dulu Elias Pikal itu. Enggak musim lagi dia. Siapa sekarang? Christian. Christian. Panding lawan siapa begitu? Itu dibayar itu. Hasilnya dia, hasil usaha dia dari tinju itu hukumnya apa? Loh. Halal. Kenapa kok halal? Loh. Loh kok halal? Halal ya? InsyaAllah. Saya mau tanya tadi, hukum tinju itu hukumnya apa? Haram. Haram, sepakat haram. Nah, sekarang uang hasil dia bertinju itu apa? Halal. Loh. Balik lagi fatwanya. Yang mana yang betul? Haram apa halal? Yang mana yang aslinya nggak halal? Misal dia tinju. Dalam tinju ini kan dia sedang melaksanakan perkara yang haram. Kan begitu kan? Apa namanya, tinju selesai, entah dia menang atau kalah, dikasih bayaran sama promotornya. Ini untuk kamu. Nah, dikasih uang misalkan. 30 juta rupiah. Ini uang ini hukumnya apa? Loh, kok mantuk-mantuk? Loh. Yakin? Berubah lagi ini. Yakin? Tak halal? Ya kan, dia kan jasa ya. Memeras keringat untuk supaya dapat kerjaan tadi itu. Haram. Yakin haram. Takit. Haram. Ya haram. Kalau pekerjaannya itu haram, hasil juga haram. Tidak boleh Anda kemudian memakan hasil tinju itu. Ini haram ya. Itu umum. Apa saja yang namanya pekerjaan yang haram secara syar'i, maka hasilnya pun juga haram. Anda mau tanya lagi siapa itu? Akhi? Dulu. Anda mau tanya lagi siapa itu? Tenang, tenang. Baik. Sekarang ada orang, dia ini dulu petinju. Tinju. Setelah mendengar keterangan-keterangan seperti itu, dia baca fatwa-fatwa ulama, baca-baca hadis. Tidak boleh mukul wajah ya. Bayangan dia, saya itu petinju mukul wajahnya orang terus ini. Punya haram ini. Baca fatwanya ulama sepakat mereka mengatakan haramnya tinju. Waduh, tuh sotok awan dewe. Saya mau keluar aja lah. Hanya dia berhenti. Langsung gantung, apa namanya, gantung. Nah, menggantung sarung tinjunya. Gantung sarung tinjunya itu. Nah, pertanyaan saya, hasil atau usaha yang selama ini, uang, harta yang selama ini dia nikmati dari hasil tinju, larinya kemana? Dari hasil tinju, bertahun-tahun dia menggeluti dunia tinju itu, hasilnya sangat banyak, dia punya rumah di Batu, harganya hampir 1M, nah, dia punya rumah di perumahan mana lagi, nah, harganya ratusan juta rupiah, dia punya mobil 5, dia punya ini, punya itu, semuanya dari hasil tinju. Dikemanakan itu? Dia mau tobat, ngerti haramnya yang namanya tinju. Apakah dibuang semuanya, kemudian dia dari awal lagi, ataukah bagaimana? Dipergunakan. Dipergunakan. Nah, padahal dari hasil tinjunya haram tadi. Kalau begitu. Dikarenakan dia dulunya jahil, khalas, dimaafkan. Masya Allah. Allah yang barik. Jawabannya, bagaimana saya terangkan kemarin. Kalau ini pembahasan tinju, kalau kemarin pembahasan, pembahasan masalah salon bagi perempuan dengan ketentuan yang saya bawakan tadi. Nah, itu faedah. Jadi kalau ada usaha yang haram, hasil yang haram, yang mana orang itu ketika bekerja itu tadi tidak tahu hukumnya, jahil itu hukum. Setelah itu dia ngerti hukum ini tidak boleh haram, tobat, harus tobat. Nah, kemudian, ya saya ngerti haram, terus nawai, tidak boleh. Tobat, begitu dia tobat dan menghentikan aktivitas dia yang haram tersebut, falahu masalah. Maka yang dulu-dulu, yang tewo-tewo dulu itu, silakan diambil sama dia. Tamam? Dalilnya setelah disebutkan dalam sebuah ayat, dalam Al-Baqarah ayat yang ke-275. Ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salaf." Dan barang siapa yang datang kepada dia pengarahan, penjelasan dari Rabb-nya tentang keharaman itu, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf. Maka untuk dia yang telah lewat. Sudah berhenti, selebihnya enggak boleh. Jadi sudah ya, dia nikmati saja rumah yang di Batu itu, mobil yang 5 itu, nikmati saja. Selebihnya enggak boleh. Ah, ya mau tanya lagi, entah ya. Iya. Kalau dibahas tadi yang namanya tinju itu hukumnya haram. Sekarang apa hukumnya nonton tinju? Teman tak? Teman tak? Tadi tahu-tahu Anda mendengar selentingan tetangga ngomong atau lihat tanggal sekian, jam sekian, pertarungan dahsyat antara Holyfield melawan Mike Tyson gitu. Waduh ini. Sawangane kok seru tenan iki. Tapi dah haram iki. Bener ta? Yakin ta? Kenapa kok haram? Masya Allah, gitu ya. Jadi karena tinjunya haram, maka tidak boleh bagi Anda nonton barang haram. Gitu ya. Sebab Anda ada unsur keridhaan dengan hal tersebut, kemudian membantu apa namanya mensukseskan acara tersebut. Wala ta'awadu 'alal itsmi wal 'udwan. Paham? Al-Maidah ayat yang kedua. Dan kamu jangan bantu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Yakin ya? Jadi kemudian ada acara seperti itu. Ya sebenarnya ngawai dan kemudian seru sama kan ini. Kenapa gak sampai gitu, kok sampai bengak-bengak itu. Hei, cek seru di sama kan ini. Kemudian dari jauh ngintip. Iya, seru itu. Tambah saja, hati-hati. Tadi Anda mengatakan haram-haram. Namanya haram. Kenapa? Soal akhir, tanya yang lainnya lagi. Si tenang. Anta ya. Yang ini, hai bantu. Kayak yang ini lah, yang pakai baju. Iya, yang oleh dia betul. Kalau tinju dikatakan haram, lalu apa hukumnya? Hukumnya yang diistilahkan oleh para ulama sekarang dengan sebutan al-musara'ah al-hurrah. Apa terjemahannya surah Al-Hurrah itu? Tinju bebas. Gulat bebas. Itu namanya musara'ah al-hurrah. Musara'ah itu kan gulat ya. Al-hurrah itu bebas. Apa bahasa sekarang ini? Tinju bebas atau gulat bebas? Apa namanya? Smackdown. Apa itu? Itu bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Inggrisnya yang artinya sama kayak gini. Ya ini bebas pokoknya mau nendang pakai kaki, mau nendang pakai kepala, mau pakai ini, mau pakai itu. Mau dibanting, mau diapakan. Yang penting bebas. Kalau tinju mulakama itu kan ada ketentuannya harus pakai tangan, dibungkus ininya, kemudian pakai kepala, muka saja yang dianu. Kaki tidak boleh ikut-ikutan. Kan begitu ya? Ini enggak. Musara'ah al-hurrah. Tinju bebas. Hukumnya apa ini? Anda ya? Jawaban. Sama saja. Gitu ya. Artinya wajah pun menjadi harapan utama untuk mengalahkan lawan. Gitu ya. Gitu ya. Dada enggak? Dada juga membahayakan. Dada ke atas. Sasarannya mereka ini. Kaki paling ngini-ngini terakhir. Begitu kan dadanya langsung. Apa kali ngasih gini ya. Mut. Namanya. Sama saja. Juga fatwa ulama sekarang ini juga mengatakan. Al-musara al-hurrah. Tinju bebas. Gulat bebas. Itu hukumnya haram. Akan lebih dahsyat keharamannya daripada tinju. Jadi paham ini? Betul ini? Tak sebutkan lagi. Supaya antum tahu hukumnya. Itu konsekuensinya. Orang yang profesinya pegulat bebas. Punya haram. Usahanya haram. Sama dengan yang tadi itu ya. Atau lagi yang lain. Yang namanya sesuatu yang mirip-mirip disebutkan supaya ada faedahnya. Jika yang disebutkan sama para ulama ialah al-musara'ah bi-tiran. Al-musara'ah bi-tiran. Gulat melawan banteng. Apa namanya itu? Sekarang ini bahasa olahraganya namanya apa? Rodeo. Betul, rodeo. Orangnya namanya matador. Iya. Itu hukumnya apa ini? Jenengan Pak. Ini. Nunduk ngene wae. Melek kiri langsung ketunjuk sampean. Ha sampean, Pak. Apa hukumnya, Pak? Haram juga. Kenapa kok haram juga? Dampaknya apa dari olahraga itu? Bahayanya apa? Sopan yang mati, Pak. Nah terus matadornya ngapain? Gini aja jadi korban banteng gitu. Dia mau apa? begitu aja, dia hanya bawa kain merah saja. Hah? Nah, ngono lah mati wala dore. Lah gak tanding namanya itu. Hah? Setahu saya, yang saya baca dari keterangannya para ulama, itu bawa senjata mata dorenya itu. Entah pedang, belati atau apa, tajam, tajam pokoknya. Jadi intinya ada yang menang, ada yang kalah. Imam bantingnya yang kalah dengan tusukan-tusukan tajam tadi itu. Mungkin dia mati, mungkin dia KO. Mungkin pula mata dorenya yang keok. Bisa pingsan, bisa mati, enggak terbelah dua badannya, bisa tadi itu. Bila demikian kondisinya, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka mereka pun juga berfatwa dengan fatwa yang sama. Hukumnya haram, musara'atul qiran tadi itu. Tadi tanya, sama, lebih dahsyat daripada tinju. Masya Allah. Kalau mana? Yang seperti ini. Kalau sumo itu apa? Gulat yang ala sumo, yang orang Jepang-Jepang yang gede-gede itu yang gini. Itu bagaimana cara kerjanya itu? Apa sampai membunuh? Oh, sekedar kuat-kuatan badan. Kemudian ada batas ringnya itu. Melampaui batas, kalah berarti. Nggak sampai terbunuh. Hah? Nah, Allah Allah, tanyakan lagi bagaimana hukumnya itu. Sebab secara hukum asal, yang namanya musyarah diperbolehkan dalam Islam. Sekedar dikit dulu ya. Pernah itu. Hah? Ketika apa namanya perang Uhud kalau nggak salah itu. Ada seorang sahabat umurnya itu 15 tahun. Diizinkan sama Rasul. Karena sudah mencapai umur lumayan dewasa untuk perang. Ada yang umurnya masih belum genap 15 tahun. Ya Rasulullah, saya bisa kayak dia, kata dia. Umurnya kamu, coba kalau gak percaya. Saya mukul sama dia. Itu umur 15 tahun, ditenang gulat sama yang umur 14 tahun. Ah, cobaan. Gulat. Wah, musyarah itu begitu. Ya kayak sumo gitu ya, Pak. Kalah itu yang 15 tahun itu. Ketawa Rasulullah diizinkan. Ya sudah, ikut perang. Ikut perang. Artinya menunjukkan semata-mata musyarah itu ada dalam Islam itu. Dan itu untuk menyemangati kaum muslimin olahraganya mereka dan juga kesiapan-kesiapan dalam perang. Tapi yang menjadi masalah kalau kemudian ada hal yang lainnya. Kalau sumo jelas, ada perlombaannya, ada klubnya, ada fannya, ada tidak bengeknya, itu yang tidak boleh. Ya. Tapi pada asalnya yang namanya musyarah boleh. Jangan kamu antum sama siapa begitu. Coba uji kekuatan, pegang, ini begitu. Oh, gitu. Ya kuat-kuatan, kemeringat begitu. Lah, best. Yang penting itu saja. Sama sebagaimana olahraga-olahraga yang lainnya yang sifatnya mubah diperbolehkan. Yang penting tidak sampai pada tingkat masuk pada batas-batas yang melanggar syar'i. Wallahul musta'an. Hadza mafhumun insyaallah ta'ala. Baik. Saya paham insyaallah ya. Ini tiga hadis yang kita baca terkait dengan permasalahan wajah. Larangan untuk mendoakan kesehatan bagi wajah. Qabahallahu wajhak. Dan juga larangan untuk memukul wajah. Sehingga ketika menghukum seorang, diupayakan untuk di bagian lain yang selain wajah. Wallahu ta'ala alam surat naktafi lah. Hadis yang lainnya kita baca pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Ada yang tanya, Tad, kalau yang dipukul itu maling bagaimana? Kalau yang namanya maling itu ya kondisinya lain ya, itu namanya kondisional. Kondisi Anda nggak memungkinkan untuk mencari tempat tertentu atau badannya maling yang bisa dipukul. Yang namanya maling, bagaimana caranya dulu-duluan mukul? Kan begitu ya? Nah, kalau kamu punya memukul kepala, si, saya tak cari yang lain saja. Ya dia duluan mukul kamu. Itu namanya kondisi yang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya paham ya? Kalau misalnya kamu memikirkan bagaimana untuk bisa, apa namanya, jangan sampai memukul wajahnya maling di tempat yang lainnya begitu. Ada ahsan. Diupayakan ya. Kalau kamu memikirkan semua apa lagi? Yang kepolisian pun juga demikian. para penjahat-penjahat yang ada itu, kalau enggak bisa diringkus dengan cara yang baik-baik, ditembak, itu pun mereka berusaha tembak bagian kaki. Kan begitu ya? Dilumpuhkan di bagian kaki. Dor! Kakinya jatuh, kelebat. Kalau enggak memungkinkan, ya terpaksa, mau apa lagi? Dor! Tembus dadanya. Mau apa lagi? Itu, fattaqullaha mastata'. Bagaimana kalau sepak bola? Masya Allah. Ini pernah saya tanyakan langsung kepada Syekhuna Abdurrahman Al-Adani. Silakan datang ke sini. Langsung di rumahnya, saya tanya langsung kepada beliau, Syekh, ma hukmul kurah? La'bul kurah. Apa hukumnya main bola? Katanya Syekh, kuratul kodam ta'anun. Hah? Main bola yang kamu sebetulnya mau kan? Naam ya Syekh. Belum mengatakan hukum asalnya boleh. Al-asul fi'il jawaz. Hukum asalnya boleh. Dengan beberapa ikhwan datang kemana, ke pinggir pantai atau di lapangan begitu. Riyadhah olahraga. Tamam. Olahraga cari keringat. Perlunya begitulah. Bas. Yang penting tidak ada padanya hal-hal yang melanggar syar'i. Di antaranya yang melanggar syar'i sampai kemudian meninggalkan perkara yang wajib. Atau terjatuh dalam perkara yang haram. Tidak boleh. Tidak paham ya? Contohnya, sudah azan. Azan maghrib. Bal-balan terus sampai menjelang isya. Atau mungkin isya terus terjang terus. Teler saja itu. Atau kapan maghribnya, kapan isyanya. Azan maghrib. Tidak boleh. Atau melampaui batas. Juga tidak boleh. Atau membuka aurat. Juga tidak boleh. Hah? Atau main bola lagi perempuan? Apalagi? Tidak boleh ya, Afi. Eh? Main bola lagi perempuan? Allah entah. Jadi paham ya? Adapun kalau kemudian main bola dengan klub-klub, klub ada persatuan apa, sepak bola Surabaya, Persebaya, persatuan sepak bola Gresik, Persegres, atau sekarang Gresik United, dan segala macamnya itu, lihat kantornya saya, melintas itu saya lewati kalau pulang ke Gresik. Loh, kantornya GU. Apa GU? Gresik United. Oh, ya wis. Al-Muhim. Ini enggak boleh ya. Sebab padanya ada unsur yang namanya ta'asub, fanatik kepada satu klub tadi. Yang seringkalinya orang-orangnya itu bukan orang yang soleh. Bukan orang yang soleh. Mereka-mereka itu. Lah ada atau fanatik pada orang yang gak soleh itu. Kadang dengan tawuran-tawuran segala macamnya itu. Itu sebenarnya mayajis. Hukumnya haram ya. Jadi paham ya? Jadi olahraga boleh. Mau sepak bola, mau badminton, mau tenis meja, mau voli. Segala olahraga diperbolehkan ya. Pencak silat, tidak ada masalah. Yang penting dalam perkara pencak silat tidak boleh ada perkara-perkara yang melanggar syar'i. Pencak silat diisi dulu. Ada macam itu. Saya katakan sebelumnya mengheningkan cipta diisi dulu badannya dikasih apa begitu ilmu kedalaman menggunakan cincin atau apa. Enggak boleh. Alangi saja, silakan, enggak ada masalah. Oh lihat, ini bukan lihat ini. Main sepak bolanya yang dibahas. Kalau lihat, anda lihat dalam fatwanya Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya beliau Al Ajubah. An-Nafi'ah ya. Apa saja tidak. Yang dikumpulkan sama Abul Harith. Al-Harithi. Jamal Al-Harithi. Syekh Saleh Fauzan dalam buku itu ketika tanya masyarakat belum mengatakan mayajus. Tidak boleh. Sebab padanya ada ya ba'atul waktu. Menyanyiakan waktu dan segala macamnya. Kemudian mau tidak harus apa namanya. Mesti kecenderungan kepada salah satu tim tadi itu, misalkan final antar Brazil lawan Prancis atau Brazil lawan mana? Brazil atau Persebaya? Ya kurang secara ya. Ya kan yang kan masyhur kan Brazil. Orang ngerti ya namanya Brazil. Lawan mana? Lawan mana? Argentina. Lawan Argentina. Ya dunia. Dicotek benar ya, langsung paham. Allah. Jelas berarti Anda akan menjagokan salah satunya. Mesti menang iki. Aku jago Brazil. Aku jago Argentina. Atau boleh enggak kamu akan condong kepada salah satu pemainnya. Pemain Brazil sopo sing terkenal, sing Argentina sopo sing terkenal. Sopo Brazil sing terkenal? Hah? Ronaldo. Hah? Ronaldo. Ronaldo. Ada semisalnya itu. Antum enggak merasa mereka itu kufar. Orang lah ya, muslim atau kafir? Mereka itu kufar. Nah, ada apa kemudian Anda kemudian sampai ngotot-ngotot bila-bila ini dengan orang kafir itu? Allah mencuat. Tadi faham ya? Di situ nanti mau tidak mau Anda akan merasakan unsur wala, loyalitas, kecintaan kepada orang kafir tadi. Apalagi kadang waktunya itu nemen. Waktunya itu kadang jam tayangnya itu. Tengah malam yo, kadang jam 1, jam 12, jam 2, kadang jam 3, kadang jam 4. Itu yang kamu suka jam berapa acaranya? Subuh. Lah gak salah subuh lah. Oh, setelah subuh langsung lihat. Jadi setelah subuhnya itu, yang biasanya dorong aja khusyuk, kemudian zikir, lumayan begitu. Ya biasanya baca pajak, baca kulhu sama Al-Kautsar begitu. Assalamualaikum. Setelah subuhnya. Ini sampai di mana ya? Sampai di mana ini? Ini pertama atau kedua ini? Allah mustaan sendiri. Teman-temannya yang enggak ngurusin salat, ente telat. Ini sudah gol. Tadi itu bikin gol. Tadi siapa namanya? Peral tidur. Gol itu. Gol. Wah. Agak rasa menyesal gitu. Kepingin tahu kayak apa sih bikin golnya itu. Kepala kah atau pakai dengkul kah atau pakai kaki kah atau apa kah? Atau enggak merasa? Siapa tuh mereka ya, Pak? Mereka itu kufar ya. Allah. Zaten. Zaten belum. Belum. Semuanya pembahasan olahraga semua. Kalau catur enggak boleh ya? Catur enggak boleh. Karena catur itu juga enggak boleh. Fatwanya ulama sekali juga enggak boleh. Keutamaan mengurus anak yatim pahalanya sangat tinggi. Itu bagi yang pria. Keutamaan mengurus anak yatim pahalanya sangat tinggi. Itu bagi yang pria. Terus bagaimana dengan wanita atau pihak istri? Apakah mendapatkan pahala dengan meridainya atau ta'adud? Ini yang tanya siapa ini? Ini yang tanya laki-laki atau tanya perempuan ini? Jangan-jangan yang nanya laki-laki bahasanya menggunakan bahasa atas nama perempuan. Baik, mengurus anak yatim itu besar pahalanya. Bagaimana yang kita bahas pada riwayat sebelumnya ya, Pak. Dari itu umum bagi siapa saja yang mengurus anak yatim. Entah yang mengurus itu yang laki-laki atau yang mengurus itu perempuan. Yang penting Anda mengurus anak yatim, baik Anda perempuan atau laki-laki, mendapatkan pahala yang sama. Jadi Pak, mendapatkan pahala ya Pak. Baik, ada pun yang kamu tanyakan. Bagaimana dengan wanita atau pihak istri? Apakah mendapatkan pahala dengan meridhoi suaminya ta'adud? Ya mestinya. Anda ridho, suami Anda itu mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pahala. Benar. Ya kan begitu ya? Ta'adud kan sunnah ya? Loh, kok benar baik? Sudah pakai sunnah? Sunnah. Nah, kalau kemudian sang istri meridhai sang suaminya untuk berbuat demikian, sama dengan dia meridhai suaminya untuk mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu berpahala. Termasuk ta'awun alal firri wa taqwa. Kan begitu ya? Ini pertanyaan masalah pegawai negeri. Iya. Bagaimana hukumnya jadi PNS pegawai negeri? Bagaimana Islam memandang uang pensiunan bulanan pegawai negeri? Allah Taala. PNS itu setahu saya macam-macam ya. Bidangnya itu. Ada PNS bergerak dalam bidang pendidikan, ada PNS bergerak dalam bidang kesehatan, ada PNS bergerak dalam bidang sosial, kebudayaan, seni, olahraga, minyak, Pertamina, uang, perbankan, dan segala macamnya. Ya, betul ya, nggak salah ya. Kalau kepolisian itu apa? PNS atau bukan? Kalau PNS itu kan pegawai negeri sipil. Kalau TNI, TNI itu apa? Hah? PNM. Pegawai negeri militer begitu. Oh, apa? PNS. Oh, dihukumi sama dengan PNS. Yang angkatan lautnya, yang angkatan daratnya, angkatan udaranya, semuanya PNS. Presiden PNS. Hah? Ya, sih. Nah, kan macam-macam ya. Macam-macam. Nah, itu perlu ditanyakan ya. Ahsan tanyakan nanti kepada para ulama. Digambarkan terlebih dahulu kondisi bangsa Indonesia. Kalau semata-mata apa hukumnya mubah di hukumah. Itu bayangannya Mas saya itu di negaranya mereka. Negara mereka dengan negara kita beda ya. Antum tanya misalkan nanti sama Syekh Muhammad bin Hadi, apa hukumnya Syekh mahukul al-mawbah fil hukumah? Hukumnya apa pegawai negeri itu? Bayangannya Syekh, pegawai negeri di Saudi begitu ya? Masih Syekh, nggak ada masalah ya akhi. Memang nggak ada masalah yang namanya Saudi ya, kondisinya lain dengan negara yang lain. Kuwait juga demikian, nggak ada masalah. Maksud saya dibahas terlebih dahulu bangsa Indonesia itu. Dari sisi. Mayoritas penghasilan negara, devisa negara dari mana? Kan dibahas dulu itu. Nek Saudi minyaknya akeh, karena nyedot sumburkan ke masing-masing pegawainya kena. Kuwait juga demikian. Qatar juga demikian, negara petro-petro semua, petrodolar, pegawai dari kimia ya. Lain membahas Indonesia, negaranya apa? Dari mana devisa negaranya, hasil negaranya itu? Oh, kebanyakan dari pertanian, Ustaz. Diakini. Baik, kalau dari pertanian, maka kita katakan yang namanya pertanian, hukumnya halal. Jadi, Ustaz, ini terkait dengan gaji Anda. PNS itu yang menggaji umumnya pemerintah. Kecuali ada beberapa instansi khusus yang memang gaji sendiri. Ambil gitu ya. Saya ingat saya Pertamina sendiri, gaji sendiri dia. Iya. Pertamina itu enggak dari pemerintah, langsung dari Pertaminanya langsung gaji sendiri kepada anak buahnya. Tahu saya. Nah itu tadi, dari mana penghasilannya? Itu dibahas lebih dahulu. Sisi yang kedua, usahanya masing-masing. Saya usaha Anda ditempatkan di job apa? Bagian kesehatan, yang namanya kesehatan hukum asalnya boleh. Bagian sosial, hukum asal sosial itu boleh. Bagian apa lagi? Hah? Pertamina, ngurusi minyak, perkara yang boleh. Itu hukum asalnya ya Pak. Jadi paham ya? Ada. Kemudian dikaitkan dengan permasalahan gajinya bagaimana? Dari mana hasilnya? Kalau kemudian kebanyakan atau mayoritas penghasilan negara itu ialah pajak, gamakil, konon ceritanya demikian, konon atau betul? Betul. Apa konon? Misal begini, pajak, berarti otomatis gaji Anda itu kebanyakan dari pajak. Anda dikasih uang pajak. Yang namanya uang pajak hukumnya apa? Hukumnya haram. Ini pembahasan ulang. Dalam keadaan usaha Anda itu halal. Misalkan di bagian pedis misalkan. Halal. Tapi kemudian digaji dengan uang yang haram, pajak tadi itu. Hukumnya apa? Itu yang harus ditanyakan kepada para ulama. Kepada para masyarakat. Jadi paham ya? Kalau pertanyaan secara umum yang disampaikan kepada mereka, itu sering disampaikan ya, Ikhwan. Mereka mengatakan boleh. Al-mawdhof fil hukumah yajuz. boleh. Pemberian uang dari hukumah, boleh. Itu semuanya boleh. Jadi perlu dirinci dengan kondisi negaranya masing-masing. Kekhawatiran kita, Syekh tadi berbicara, menggunakan kondisi negaranya sendiri. Yang mungkin jauh beda dengan negara Indonesia. Sehingga perlu diperhatikan ulang, mudah-mudahan nanti kalau Syekh datang bisa ingat ada kasus PNS yang sudah menasional ini dipertanyakan kepada Syekh. Insyaallah. Ada? Diingatkan. Diingatkan ya. Kalau pas nanti tanggal 18 ke atas, diingatkan. Diingatkan. Kalau bisa langsung aja SMS ke HP saya begitu. Saat tanyakan PNS. Nah, insyaallah. Nanti tak curi-curi. Yang biasa yang nemeni Syekh itu kan bukan sembarang orang. Dicuri-curi. Jadi kalau pas ketemu di jalan atau apa kan saya nyuri-nyuri. Insyaallah. Wallahu a'lam. Wabarakatuh. Insyaallah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.